Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kajian kemarin sejak pagi hingga malam kita telah banyak berbicara tentang masyarakat yang harmonis dan dinamis, masyarakat yang dibangun mulai dari pondasi awalnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, masyarakat yang berasal dari kemajemukan latar belakang, masyarakat yang terdiri dari para pendatang dan pribumi dalam istilah kita, kaum muhajirin dan kaum ansar dengan suku dan kabilah yang beraneka ragam, mereka yang baru saja lepas dari kungkungan jahiliyah, budaya, adat, istiadat, dan kebiasaan masa lalu yang pahit dan kelam. Mereka yang baru saja masuk ke dalam Islam menyambut seruan tauhid, menyambut seruan dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hitungan waktu yang relatif singkat, masyarakat yang didambakan dan diimpikan oleh hampir semua orang di muka bumi ini terwujud dan tercipta. Tentunya masyarakat yang seperti ini, masyarakat yang dipimpin dan dibina langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan para sahabat sebagai penduduk dan masyarakatnya. Demikian juga di sana ada sebagian penduduk Madinah yang non muslim, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan yang lain. Di sana pun di tengah-tengah mereka terkumpul sejumlah kaum munafikin, orang-orang munafik yang menampakkan Islam secara zahir namun batin dan hati mereka menyimpan dan menyembunyikan kekafiran. Nah, masyarakat yang seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wajal, kiranya perlu untuk kemudian diteliti lebih lanjut, sedikit demi sedikit profil dan karakteristiknya. Nah, dengan harapan setelah mengenali profil dan karakteristik masyarakat seperti itu, bisa kita contoh, kita teladani, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kecil lingkupnya, barangkali profil masyarakat yang telah dibina oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bisa kita contoh dan kita terapkan dalam lingkup berpesantren. Walhamdulillah, beberapa hal yang terkait tentang profil masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam telah kita jelaskan, walaupun masih terhitung secara global. Namun biiznillahi azza wa jal, harapan itu masih akan tetap selalu ada. Karena bagaimanapun juga fitrah kita sebagai manusia, lebih-lebih sebagai seorang muslim yang memang ajaran Islam mengajarkan yang seperti itu, mengarahkan kita kepada hal yang demikian. Kita berharap khawatifillah barakallahu fikum, kita berharap kehidupan kita di dunia ini betul-betul tenteram, damai, aman, sesuai dengan bimbingan syariat Islam. Daripada kita bersusah payah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, biaya bahkan tidak menutup kemungkinan mengorbankan ajaran-ajaran agama untuk kemudian berkhayal mendirikan khilafah Islamiyah. Ini kan lingkupnya sudah terlalu sangat besar sekali. Mendirikan daulah Islamiyah, ada negara Islam katanya, tetapi pada prakteknya hanya omong kosong, khayalan yang sekedar mengambang. Nah, karena khayalan untuk mendirikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah itu tidak didukung oleh ilmu, juga tidak dibimbing oleh para ulama ahli sunnah. Mereka lupa, atau mungkin tidak tahu, atau bisa jadi pura-pura tidak tahu, bahwa inti dan hakikat dari dakwah Islam adalah penerapan syariat Islam itu pada masing-masing individunya. Nah, pada masing-masing individunya. Nah, kalau syariat Islam itu belum bisa diterapkan secara nyata pada pribadi-pribadi mereka yang menyuarakan khilafah Islamiyah, apabila syariat Islam itu belum terwujud secara nyata pada profil keluarga-keluarga mereka yang memperjuangkan daulah Islamiyah katanya, maka menerapkannya secara lingkup lebih luas menjadi hal yang semakin sulit. Nah, maka daripada kita membayangkan hal-hal yang berat seperti itu, marilah kita usahakan menerapkan syariat Islam pada diri kita masing-masing, di lingkup keluarga kita, dan semaksimalnya mulai dari komunitas berpesantren seperti ini. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sejak pondasi pertama itu dibangun oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, masjid sebagai media pemersatu dibangun, kemudian antara kaum muhajirin dan kaum ansar telah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mulai membangun sedikit demi sedikit sendi-sendi masyarakat Islami. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, secara bertahap syariat Islam itu diturunkan, mulai kewajiban salat 5 waktu dengan tata caranya yang semakin sempurna, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, hukum-hukum Islam tentang berjual beli, talak, nikah, jual beli budak dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Tata cara bersuci pun semakin hari semakin disempurnakan. Maka di sana ada beberapa hukum yang mansukh, beberapa hukum yang akhirnya dibatalkan, dihapus. Nah, karena Allah kemudian menerapkan dan menetapkan hukum lain yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Disesuaikan sedikit demi sedikit. Nah, perbaikan-perbaikan juga terus dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dibentuk betul-betul masyarakat yang utuh. Nah, ada yang bagian mengurusan zakat, ada yang bagian untuk mengurusi perang dan jihad, ada bagian atau lembaga yang dibentuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam terdiri dari beberapa orang terkait tentang pelaksanaan sholat, siapa muadzinnya, siapa menentukan waktu sholatnya. Nah, kemudian apa namanya, penentu besaran zakat, siapa yang mengambilnya, bagaimanakah cara membagi-bagikannya. Nah, apabila ada utusan dari kabilah dan suku besar datang, siapa yang menyambut, siapa yang berhak berbicara. Nah, ini semua diatur oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau pun mewakilkan, beliau pun mendelegasikan tugas-tugas kenegaraan itu kepada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanyalah membina, mengawasi, mengarahkan, membimbing. Bukannya beliau kemudian langsung dari atas sampai bawah melakukannya, tidak. Beliau mendelegasikan, mewakilkan, ini sahabat fulan yang membimbing ini dan itu. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, yang seperti itu insyaallah bukanlah sesuatu yang sulit untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan berpesantren. Kemudian pada hari ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menjelaskan bahwa kehidupan seperti apapun bentuknya, secara pribadi maupun lingkup yang lebih luas, itu akan selalu menghadapi masalah dan problem. Nah, siapapun kita dalam lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling luas, itu akan mau tidak mau akan dihadapkan pada masalah, akan selalu dihadapkan pada konflik, baik konflik itu berasal dari luar eksternal, maupun konflik itu berasal dari internal. Masalah itu kadang dari luar, kadang dari dalam, kadang dari lawan, kadang pula dari kawan sendiri. Nah, sejumlah masalah pernah ada di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jenis apapun itu ada. Nah, jenis masalah apapun yang dihadapi manusia pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai dari salah paham antara sahabat, bahkan sahabat setingkat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, itu pernah ada masalah di antara mereka. Belum lagi masalah antar suku di kalangan sahabat sendiri. Nah, suku Aus dan Khazraj yang dulunya mereka berperang, kita sudah jelaskan kemarin, walaupun sudah masuk Islam di sana, Nabi Muhammad telah memimpin dan membina, terkadang meletik juga. Bahkan mereka yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, al-muhajirin wal ansar, pernah hampir terjadi perkelahian, pertumpahan darah di antara mereka. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam marah ketika orang ansar mengatakan ya lal ansar, orang muhajirin mengatakan ya lal muhajirin, hei orang-orang ansar ayo kemari kumpul semua. Yang muhajirin pun tidak mau kalah, hei orang-orang muhajirin ayo kita kumpul semua. Hampir berkelahi. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian datang melerai sambil marah. Nah, abida'wal jahiliyah tad'un, apakah dengan panggilan-panggilan seperti di masa jahiliyah itu kembali kalian lakukan? Innaha da'wa muntinah. Panggilan-panggilan seperti ini sangat sangat busuk. Itu dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya masalah itu selalu muncul. Yang namanya masalah itu selalu muncul. Di tengah-tengah kaum muslimin ada orang Yahudi yang berusaha menusuk dari belakang. Di tengah-tengah kaum muslimin ada orang-orang munafikin, mereka yang dikenal sebagai pimpinannya, sehingga siapapun tahu bahwa dia adalah orang munafik. Ada pula kaum munafikin yang menyembunyikan kemunafikannya. Nah, di sana juga ada musuh dari luar, orang-orang Quraisy, dari Bani Ghatafan, dari Yamamah, nah, dari Tihamah, daerah-daerah besar. Nah, masih di Jazirah Arab tidak pernah berhenti untuk memata-matai, mencari lengahnya kaum muslimin untuk kemudian dimanfaatkan, menyerang mereka. Karena mereka merasa terganggu kepentingan-kepentingannya dengan keberadaan kaum muslimin, terutama menyangkut akidah dan keyakinan wasaniyah, keyakinan mereka yang dipenuhi dengan kesyirikan. Lebih luas dari itu lagi, Imperium Persia, Imperium Romawi, dua kekuatan besar di zamannya, mereka juga merasa khawatir dengan perkembangan Islam. Dengan perkembangan Islam, belum lagi negara-negara kecil di daerah Afrika. Nah, daerah Yaman pun seperti itu. Dari Yaman, kemudian Qatar, Oman, naik ke atas yang kita kenal dengan negara Bahrain dan seterusnya sekarang ini, mereka merasa terancam kepentingannya dengan keberadaan Islam. Tentu yang dimaksud di sini adalah kepentingan duniawi mereka. Mereka menilai Islam itu akan mengganggu kepentingan duniawiyahnya. Na'udzubillah, bukan seperti itu Islam datang. Islam justru mengajak untuk sama-sama beribadah lillahi azza wa jal, mewujudkan dunia yang tenteram, damai, aman, sentosa di bawah bimbingan syariat Islam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan satu dari sekian banyak masalah yang kemudian muncul di tengah perjalanan masyarakat pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang tugas kita adalah mempelajari bagaimanakah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghadapi setiap masalah yang muncul. Kalau yang namanya masalah kan akan selalu muncul. Masalah itu akan selalu muncul. Konflik pun demikian, internal dan eksternalnya selalu ada. Tetapi yang harus kita pelajari, ramuan apakah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi setiap masalah itu. bimbingan nabawi, nah, bimbingan ilahi samawi. Nah, ini yang perlu kita contoh, ini yang perlu kita tiru. Kalau kita kerucutkan lagi dalam kehidupan berpesantren, nah, di tengah-tengah pesantren itu ada lembaga pendidikan, ada beberapa komunitas, ada komunitas yang terbilang kecil jumlahnya. Di sana ada santri, ada siswa, ada jajaran asatidzah, ada jajaran pengurus. Di sana ada beberapa ikhwan yang ikut kemudian bergabung dalam lokasi yang sama dalam pesantren. Ini masalah itu akan selalu muncul. Nah, yang kita khawatirkan jika masalah yang muncul itu kemudian mengganggu jalannya aktivitas dakwah. Nah, sedikit banyak akan mempengaruhi gerak laju pendidikan, proses belajar mengajar. Nah, yang kemudian mengakibatkan kurangnya ta'awun misalkan. Ada sayap yang patah. Ada sayap yang patah. Atau mungkin sayap itu tidak patah, tapi sayap itu terluka. Nah, atau ada bagian kaki yang pincang. Nah, atau tangan misalkan yang terluka, lumpuh. Nah, kepala yang bermasalah. Kan seperti itu gerak laju aktivitas itu. Diibaratkan seperti burung. Nah, yang bisa terbang tinggi selama masing-masing bertugas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin. Nah, kaum musyrikin, nah, dari kalangan Quraisy. Nah, mereka setelah beberapa tahun pertama setelah merasakan kekalahan dalam perang Badar, kemudian mereka mulai menyadari ternyata memang Islam itu kuat. Kaum muslimin sudah tidak bisa lagi disikapi sebagai barang mainan yang mau dibawa ke kanan, dibawa ke kiri. Artinya umat Islam sudah tidak bisa dipermainkan lagi. Sudah bukan lagi bahan lelucon dan tertawaan seperti awal-awal dulunya di Mekah. Mereka sudah segan dengan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Kekuatan tauhid melalui bendera-benderanya yang dikibarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, tetapi sekali lagi masalah akan tetap terus bermunculan. Nah, orang-orang Yahudi, nah, orang-orang Yahudi, mereka yang terdiri dari beberapa kabilah, ada Bani Nadir, ada Bani Mustalid, ada Bani Qainuqa. Nah, itu kabilah-kabilah Yahudi yang besar dengan penduduknya yang jumlahnya mencapai 1000 bahkan lebih. Ini mereka ternyata memiliki dendam. Mereka berusaha untuk membuat makar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak pengkhianatan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kita mendengar cerita dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diracun makanannya oleh seorang wanita Yahudi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW pernah berkunjung ke salah satu kabilah Yahudi. Kemudian orang-orang di sana merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan menjatuhkan batu besar dari bagian atas rumahnya. Walaupun pada akhirnya Allah Azza wa Jal menurunkan wahyu, kemudian Nabi SAW segera pulang ke kota Madinah. Nah, sekian banyak pengkhianatan itu terus ada. Nah, justru di situ kehidupan yang dinamis, masalah itu ada, kemudian kita diajarkan bagaimana menyelesaikannya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Al-musara'atu bainal haqqi wal batil. Nah, la zalat, ma zalat wa la tazal. Yang namanya pertarungan antara al-haq dan al-batil itu akan tetap terus berlangsung. Sejak dulu, sekarang dan yang akan datang. Nah, dengan adanya pertarungan antara al-haq dan batil, kemudian di sana akan diuji seberapa jujur keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Sama halnya kalau kita dalam hidup berpesantren, sama halnya dalam hidup kita berpesantren, masalah itu kan selalu ada, konflik. Nah, tapi lihatlah dari sisi positif. Jangan memandang dengan kacamata negatif. Wah, sama halnya jadi salafi dan dulu sebelum salafi, kok masalah itu selalu ada. antara pengurus, misalkan ustadz dan pengurus, ustadz dan ikhwan, ikhwan dan pengurus, sesama ikhwan, belum nanti antar santri, santri dengan pengurus, santri dengan ustadz, sekian banyak faktor-faktor kesalahpahaman itu. Kadang-kadang orang yang tidak jujur di dalam mencari kebenaran, ia kurang tulus di dalam mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dalam bentuk hidayah ini, akan dibisiki oleh syaitan. Sama saja nah, jadi salafi enggak jadi salafi, ribut terus. Nah, lebih bagus enggak usah jadi salafi, lebih enak, lebih bebas. Nah, dia lupa bahwa hal-hal yang seperti itu pun pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalkan tidak ada masalah, misalkan tidak ada masalah, maka syariat musyawarah, kita diperintahkan Islam untuk bermusyawarah, tidak akan mungkin kita lakukan. Enggak ada masalah kok. Kalau misalkan tidak ada salah paham, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan syariat Allah dan syariat Nabi alaihi salatu wasallam untuk saling memaafkan? Enggak ada yang berbuat salah. Kalau tidak ada yang berbuat salah, nah, bagaimana mungkin syariat taubat dan istighfar itu kemudian dijalankan? Bukan berarti bersengaja untuk melakukan kesalahan, beda. Nah, tetapi itu dinamika kehidupan yang akan tetap terus selalu ada. Masalah itu selalu muncul. Nah, kalau tidak ada masalah, bagaimana akan diuji tingkat kesabaran kita dalam beragama? Kita itu beragama karena si fulan, si alan, A, B, C, D, E. Ataukah kita beragama itu karena Allah Azza wa Jalla? Apa karena kita punya masalah dengan A, B, C, D, E, lalu kita tinggalkan kehidupan beragama? Itu kan ujian namanya. Apa karena kita salah paham dengan F, G, H, I, J, lalu kemudian kita tinggalkan ngaji dan thalabul ilmi? Oh, seperti itu sajalah kualitas kita, semangat kita. Masalahnya dengan A, B, C, D, yang F sampai Z ditinggalkan. Masalahnya hanya dengan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, A, A, B, B, A, B, B, semua sekian orang itu ditinggalkan. Hanya sebatas itu kualitas semangat kita untuk belajar agama. Kita itu belajar agama karena siapa? Untuk siapa? Nah, masalah itu akan tetap terus selalu ada. Kita yang hidup berpesantren dapat mendapatkan masalah dari luar. Masyarakat, tetangga ngomong ini, ngomong itu. Belum lagi nanti kalau sudah kaitannya dengan birokrasi, dengan aparat keamanan, dituduh ini, dituduh itu. Nah, pesantren yang Bapak pimpin, ternyata kami mendapatkan laporan dari masyarakat melakukan kegiatan yang meragukan, sehingga masyarakat merasa resah. Begitu. Merasa resah. Belum lagi kalau orang-orang yang tidak senang dengan dakwah salafiyah itu sudah mulai melakukan tindakan anarkis dalam bentuk fisik, menyerang, melempar, mengganggu. Nah, sengaja dilakukan pencurian dan seterusnya. Masalah-masalah yang seperti itu akan tetap terus muncul. Jangan dikira kita akan hidup begitu tenang seperti ini terus. Tidak menutup kemungkinan nanti akan Allah Azza wa Jalla munculkan orang-orang yang akan mengganggu kita. Nah, karena dengan itu akan kelihatan ini yang jujur ngaji sama yang enggak. Nah, siapakah yang betul-betul bersabar di atas kebenaran ini dan siapa yang tidak? Jangankan kita, para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam pun selalu mendapatkan gangguan. Sampai pun dakwah itu sudah dikatakan berhasil. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berhasil menyampaikan dakwah Islam sampai selesai sempurna, sampai beliau meninggal dunia. Apakah kemudian masalah itu berhenti? Tidak. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, orang-orang munafikin masih ada. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, kabilah-kabilah Arab yang besar belum juga masuk Islam atau keislamannya diragukan. Sampai kemudian ada di antara mereka yang menyatakan murtad keluar dari Islam. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, kekuatan Romawi dan Persia selalu memata-matai kekuatan Islam Bahkan mereka mulai mengganggu perbatasan wilayah Islam. Nah, sehingga kita ikhwati fillah barakallahu fikum yang sudah merasa nyaman dengan dakwah salafiyah, nah, jangan sampai lupa, lengah, lalai. Sudah merasa alhamdulillah dakwah salafiyah sudah tersebar, pendukungnya banyak, birokrasi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah masya Allah mendukung kita, aparat keamanan pun sudah bisa membedakan mana yang teroris, mana yang bukan. Nah, saya sudah punya kenalan di Mapolres, Mapolda, Makodim, Makorem, Makodam misalkan, nggak ada masalah. Jangan ada kibir. Kita harus selalu waspada, karena ingat seperti yang saya sebutkan di depan tadi, masalah itu akan selalu ada. Masalah itu akan selalu ada. Buktinya sekarang di beberapa daerah di Indonesia, lihat dakwah salafiyah. Nah, ada sebagian tempat konflik dengan masyarakat, ada sebagian tempat karena salah faham dan simpang siur informasi harus dihadapkan pada pemerintah dan aparat keamanan. Nah, mungkin ikhwati fillah barakallahu fikum, kisah jatuhnya Markiz Damaj di Yaman adalah contoh yang terdekat. Siapa sih yang menyangka pondok pesantren yang dibangun oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah yang sampai sedemikian luas dan kuatnya pengaruh pondok itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Siapa yang menyangka kemudian akhirnya jatuh? Nah, dikepung oleh orang-orang Syiah. Ingat, di luar bayangan kita. Ribuan orangnya di sana, Ahlus Sunnah. Yang ribuan itu dengan kualitas luar biasa, para penuntut-penuntut ilmu, bukan orang-orang biasa. Mereka yang hafizul Quran, ahli hafiz Al-Quran, ahli hadis, ahli nahwu, mereka yang senang dan gemar beribadah. Nah, Ahlus Sunnah pun sudah menempati pos-pos penting di dalam tubuh pemerintahan di negeri Yaman. Nah, tapi siapa yang menyangka kemudian dalam hitungan tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian akhirnya jatuh. Kemudian mereka keluar dari Damaj. Nah, para ulama kita di negeri Yaman sering menasihatkan yang seperti ini. Jangan sampai lengah. Jangan sampai lupa dan lalai. Nah, kualitas keimanan kita harus ditingkatkan, kualitas ilmiah kita pun harus dikatrol setinggi-tingginya. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum, itu hanya sekedar tanbih, pengingat dan peringatan antara kita sendiri, bahwa kita jangan kemudian merasa sudah merasa sukses, sudah merasa berhasil, merasa di mana-mana dakwah salafiyah itu sudah diterima. Nah, kita kan belum diuji seperti ujian yang pernah dialami dan dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini pun bukan bentuk menakut-nakuti, bukan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan, tetapi agar kita selalu waspada. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. 20 tokoh Yahudi. 20 orang tokoh Yahudi, pembesar-pembesar mereka, pimpinan-pimpinan orang Yahudi di kota Madinah, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Nah, demikian juga pimpinan dari Bani Nadir. Nah, pimpinan dari Bani Nadir, salah satu kabilah besar dari kalangan Yahudi, itu secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi mereka berangkat menuju Makkah. Ini setelah sebagian orang Yahudi diusir, terutama orang-orang Khaybar. Diusir ke daerah Khaybar. Nah, 20 orang tokoh Yahudi ini kemudian berangkat ke Mekah menemui secara diam-diam tokoh-tokoh Quraisy, menjalin koalisi. Nah, kalau bahasa sekarang kan keren-kerennya gitu. Menjalin komunikasi untuk menentukan koalisi. Gitu. Koalisinya ada yang terang-terangan, ada yang diem-dieman. Ini diam-diaman semuanya. Nah, 20 tokoh tersebut kemudian menemui orang-orang Quraisy. Ini orang-orang Quraisy semangatnya sedang down ini. Perang, berapa kali perang, berapa kali ini Sementara orang-orang Quraisy yang sudah menyatakan Islam, hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, ini semangatnya sedang down. Datang 20 tokoh Yahudi, ayo yuharridhuhum 'alal qital. Nah, manas-manasi orang-orang Yahudi ini memprovokasi orang-orang Quraisy. Nah, ayo sama-sama, kesempatan. Kesempatan sekarang. Kita serang Madinah. Kita ganggu Islam dan kaum muslimin. Asalkan kekuatan kita berpadu, kalian dari luar, kami dari dalam. Karena orang-orang Yahudi kan posisinya di dalam kota Madinah. Kalian serang dari luar, kami yang akan mengacaukan dari dalam. Nah, nanti kemenangan dibagi sama-sama. Kuenya dipotong-potong bareng. Menjadikan Islam sebagai musuh bersama. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai musuh bersama. Nah. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, setelah dipanas-panasi, dikompori, diprovokasi, diterima, disambut oleh orang-orang Quraisy, ya. Pembicaraan awal. Nah. Komunikasi antar pimpinan. Jadi, yang penting sepakat dulu untuk bersatu menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Madinah. Kapan? Strategi apa yang harus disusun? Di manakah tempat bertemunya? Kalian posisi di mana? Kami posisi di mana? Belum sejauh itu dibicarakan. Yang penting sepakat dulu. Nah, selesai dari Mekah, tokoh-tokoh Yahudi ini kemudian berangkat ke daerah Ghatafan. Nah, suku dan kabilah besar di tanah Arab yang terdiri dari anak-anak suku. Nah, sama yang dilakukan oleh mereka di daerah Ghatafan ini. Provokasi dilakukan. Pimpinan-pimpinan Ghatafan itu berkumpul, terjadi komunikasi antar pimpinan. Nah, isinya sama. Mengajak orang-orang dari kabilah Ghatafan untuk bersama-sama bersatu menyerang kota Madinah, mengganggu kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disambut juga dengan iming-iming janji akan begini dan begitu, kami akan membantu, kita akan berkoalisi ini dan itu. Nah, kalau misalkan menang akan begini dan akan begitu, sudah dibicarakan sepakat. Orang Yahudi dari dalam, orang Quraisy dari arah selatan. Nah, kemudian orang-orang Ghatafan yang jumlahnya ribuan itu dari arah yang lain. Nah, khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah akhirnya terus komunikasi berjalan di antara mereka. Sampai akhirnya mereka sepakat menentukan waktu dan tempat. Nah, strategi apa yang harus disusun? Ini masalah kan muncul. Lihat masyarakat Islami yang dibangun oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang berjalan. Ini sudah mulai lancar, mulus ini. Sudah mulai dinamis, harmonis. Ada masalah di antara mereka, masalah antara umat Islam, para sahabat dengan beberapa orang Yahudi, salah faham. Itu kan beberapa kali terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Masalah dengan orang-orang munafikin, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita cara menyelesaikan masalah. Cara menghadapi konflik itu seperti apa? Nah, ini masyarakat Islami yang sudah mulai berjalan harmonis dan dinamis terganggu ini. Ternyata di sebuah tempat yang jaraknya ratusan kilometer dari kota Madinah itu berkumpul beberapa kelompok. Nah, beberapa kelompok yang bersepakat untuk menyerang kota Madinah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Nah, kemudian dari selatan orang-orang Quraisy, demikian juga disokong kekuatan dari Bani Kinadah itu berangkat. Nah, tidak lupa orang-orang dari kalangan dari daerah Tihamah. Tihamah itu daerah pesisir Laut Merah. Kalau kita bayangkan begini, Jazirah Arab paling bawah negeri Yaman ya. Ini Yaman, naik sini Oman, Qatar, paling tinggi Bahrain, ini Arab Saudi, ada Kuwait, ada Irak, kemudian ada Syam, Yordan dan seterusnya. Nah, ini katakan di sini negeri Yaman, ini Mekah, ini Madinah. Ini gerakan orang-orang Quraisy dari sini naik ke atas. dibantu orang-orang pesisir di Laut Merah, ini kan Laut Merah naik, itu dari arah selatan. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kekuatan mereka ketika itu kurang lebih berjumlah 4.000 prajurit. 4.000 prajurit dipimpin oleh Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam. Dari arah timur, itu tadi dari selatan, dari arah timur orang-orang dari Ghatafan seperti Bani Fazarah, suku yang terbesar dari daerah Ghatafan, dipimpin oleh Uyainah ibn Hisnin. Demikian juga dari kabilah Murrah yang dipimpin oleh Al-Harith ibn Auf. Kemudian Bani Asja' yang dipimpin oleh Mis'ar bin Rakhilah. Seperti itu juga dari kabilah Banu Asad. Itu keluar semua dari arah timur, kumpul semua mengarah kota Madinah. Kurang lebih 10.000 prajurit. 10.000 prajurit terkumpul dari berbagai macam kelompok. Belum lagi beberapa ratus orang dari kalangan Yahudi, bahkan melebihi 1.000 pasukan, 1.000 orang prajurit dari dalam kota Madinah itu sudah siap-siap untuk melakukan makarnya dari dalam. Semua ini dilakukan secara diam-diam. Namun ikhwati fillah barakallahu fikum, umat Islam itu selalu waspada, tidak boleh lengah. Seperti yang saya sebutkan dalam mukadimah tadi, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh lengah. Ngerasa, sudah merasa ini, merasa itu, akhirnya kemudian kita lupa diri. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai lupa diri. Nah, kita pun dalam hidup berpesantren seperti itu. Bukankah saat kita membaca sejarah semacam ini, seharusnya kita segera terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Semestinya kan seperti itu. Nah, kita dalam hidup berpesantren pun demikian. Jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah. Kita harus waspada selalu dengan masalah-masalah yang akan selalu muncul. Masalah yang kecil jangan dibiarkan membesar. Selagi masih kecil, segera diselesaikan. Nah, racun yang ada jangan dibiarkan menyebar, segera tawarkan. Nah, carikan penawar racunnya. Nah, kalau ada konflik sebelum membesar, terbakar, matikan. Kan itu. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik, salah paham, tutup celahnya di sana. Nah, itu dalam kehidupan berpesantren. Seperti itu juga dalam kehidupan dalam proses belajar mengajar. Kalau ada santri bermasalah, jangan biarkan kasus yang dilakukan semakin besar. Sudah dapat laporan, tindak lanjuti laporan tersebut. Ada santri begini, misalkan. Ada santri melakukan seperti ini. Nah, jangan kemudian kita sibuk, nantilah nunggu kalau sudah ada buktinya. Jangan. Tindak lanjuti laporan itu. Benar atau salahnya laporan itu belakangan. Yang penting laporan kan sudah masuk, harus ditelusuri. Nah, dipelajari. Oh iya, ternyata benar informasi yang masuk ke kita. Segera ditangani. Nah, segera ditangani. Misalkan kasus perkelahian antara si A dan si B. Nah, antara si A dan si B. Kita sebagai ustadz, misalkan saya dapat laporan itu, ustadz, si A dan si B berkelahi. Tapi alhamdulillah sudah dilerai dan sudah islah, sama-sama saling minta maaf. Kita sebagai pemangku jabatan selaku pembina, jangan kemudian, oh sudah selesai. Paling tidak kita kemudian turun, melihat secara langsung betul-betul selesai atau sementara genjatan senjata. Nah, kan gitu. Bisa jadi kan anak-anak itu, santri, jangan-jangan cuma genjatan senjata saja karena dipaksa damai. Karena teman-temannya ternyata teriak-teriak, kalau gak salaman kita pukul bareng-bareng loh. Mungkin, ya sudah, jabatan tangan masih ada yang tersimpan. Karena nanti kaitannya dengan masalah yang akan datang, kaitannya dengan orang tua, belum tentu yang anak-anak itu diem. Bisa jadi anak-anak itu kemudian cerita kepada orang tuanya. Anaknya sudah damai, orang tuanya yang tersinggung. Nah, orang tuanya yang marah, orang tuanya yang emosi. Mungkin. Nah, mungkin. Bisa jadi anaknya cerita ke ibunya, uminya, Mi, itu ternyata si Gatot itu, Mi. Gatot lagi. Ternyata si Gatot itu anaknya tuh gini, Mi. Oh iya. Informasi masuk ke uminya. Nah, informasi ini masuk ke uminya tanpa filter. Nanti cerita sama umat yang lain, itu ternyata Gatot itu ternyata santri gak baik. Masa iya, Om? Iya. Kata anak saya begini, Om. Nyambung terus. Padahal katanya sudah damai ini kan ya. Sudah jabatan tangan katanya islah. Sudah pakai gini kelingking. Damai ya damai. Anak-anak kan kita seperti itu. Nah, kita sebagai ustaz cobalah turun. Sebagai pengurus turun. Memastikan betul atau tidak sudah selesai. Nah, kalau perlu orang tuanya difahamkan. Mungkin orang tua sebelumnya tidak tahu, anak-anaknya tidak ingin tahu. Tapi tidak ada salahnya juga kita panggil kedua orang tuanya satu persatu atau langsung dua-duanya kita jelaskan. Tadi ada kasus perkelahian antara anaknya bapak yang namanya Gatot itu, Pak, yang paling tua. Nah, dengan temannya si Bejo. Nah, tapi alhamdulillah sudah ada islah, sudah baik. Insyaallah kedepannya juga tidak ada masalah gitu. Ya kalau misalkan nanti si Gatot cerita sama bapak tentang kejadian itu, ya bapak kan sudah siap-siap tahu. Kalau menurut informasi yang kami kumpulkan dari beberapa pihak, kejadiannya seperti ini, satu, dua, tiga, kronologisnya demikian. Oh iya, orang tua kan senang seperti itu. Tapi sudah, Pak, jangan dimarahi anaknya. Dipesenin juga, nanti bapaknya marah-marah sama anaknya. Kamu ini bikin malu, dipanggil ustaz, kamu berkelahi ya. Nggak usah. Yang penting selaku ayah, orang tua dan wali sudah mendapatkan penjelasan tentang kronologis secara objektifnya seperti itu. Jadi kalau anaknya cerita kan sudah bisa diluruskan gitu. Bukannya begini, Nak, ceritanya. Loh, Abi kok tahu? Iyalah, Abi. Siapa lagi? Abinya siapa? Kan gitu. Kita sudah dapat menyampaikan, memperkecil itu namanya menutup celah. Nah, menutup celah yang namanya anak-anak. Ya namanya saja anak-anak. Kadang-kadang terucap, terceplos misalkan. Taib itu dalam lingkup berpesantren. Masalah apapun, sekecil apapun segera diselesaikan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gerakan Al-Ahzab yang akhirnya disebut dalam sejarah sebagai gerakan Al-Ahzab. Gerakan gabungan, koalisi dari sekian banyak pihak dengan satu tujuan yang sama. Menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin, nah, menghalang-halangi dakwah yang disampaikan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 10.000 pasukan lebih. Tetapi umat Islam yang dipimpin Nabi alaihi salatu wasallam sudah terbentuk karakternya waspada. Nah, tidak menjadi lengah. Padahal ketika itu Islam sedang kuat-kuatnya tersebar. Islam sedang kuat-kuatnya tersebar. Islam sedang giat-giatnya membangun. Nah, Islam sedang giat-giatnya menerapkan syariat Islam, syariat yang diturunkan Allah Azza wa Jalla dengan melalui wahyu. Satu persatu itu mulai digiatkan, mulai tampak, mulai syiarnya dilaksanakan lebih makmur lagi. Nah, kaum muslimin tetap waspada. Ternyata berita itu akhirnya sampai juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau dibuat gerakan rahasia serahasia apapun, ini telinga umat Islam itu ternyata lebih panjang. Nah, mata umat Islam itu lebih jeli di dalam melihat ada gerakan yang aneh. Melalui personal-personal yang dipercaya, tim-tim khusus yang dibentuk, akhirnya masuk dalam jaring komunikasi, jaring informasi. Oh, ada gerakan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin. Nah, mereka sedang berkumpul bersatu, nah, untuk sama-sama datang ke kota Madinah. Waktunya sempit. Nah, karena jarak kota Mekah sampai Madinah, Mekah dan Madinah itu yang jaraknya hampir 1000 kilometer, itu hanya dalam hitungan hari kalau dengan cepat itu bisa ditempuh. Nah, dengan jalan yang santai 1 bulan kurang itu sudah tercapai dari Mekah menuju Madinah. Kan waktunya sangat sempit sekali. Ini masalah. Masalah muncul dan harus dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saat itu belum semua sahabat mengetahui informasi ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan sahabat-sahabat yang berkompeten dalam hal ini. Sahabat-sahabat yang beliau pandang dan beliau nilai mampu bersama-sama duduk membicarakan masalah yang cukup pelik ini. Tidak semua kemudian sahabat dipanggil dan dikumpulkan, tidak. Ini tokoh-tokoh sahabat, ahli pikir. Ahli-ahli pikir dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sidang musyawarah. Di sana ada kibar al-muhajirin, ada kibar al-ansar. Tokoh-tokoh yang disegani dan punya suara diikuti dan dipanuti dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Orang-orang dekat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan. Nah ini mekanisme musyawarah ini luar biasa pengaruhnya untuk keberhasilan satu kegiatan, untuk keberhasilan aktivitas dakwah. Nah, luar biasa pengaruhnya, manfaatnya. Nah, barokah dari sebuah aktivitas dakwah pun tidak akan terlepas dari faktor musyawarah. Mereka yang berjalan sendiri-sendiri, mengambil keputusan tanpa sebuah mekanisme musyawarah, atau satu keputusan musyawarah yang sudah ditetapkan bersama ternyata dilanggar. Nah, maka manfaat dan maslahat dari aktivitas dakwah itu akan berkurang nilainya. Akan berkurang nilainya. Barokah dari Allah Azza wa Jalla pun akan melemah kadarnya. Tetapi marilah kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang Rasulullah yang memperoleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla dari atas langit yang ketujuh. Beliau a'lamun nas wa atqahum wa akhsyahum lillah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah rasa takut yang paling kuat di atas muka bumi ini. Beliau dengan kedudukannya sebagai seorang nabi dan seorang rasul masih juga mengajak para sahabat yang lain duduk bersama bermusyawarah. Andai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, andai saja, dan itu tidak, andai saja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mau kemudian menetapkan sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan atas dasar pertimbangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pasti akan turut, para sahabat pasti akan taat, karena itu perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Namun yang seperti itu apakah dilakukan dan diambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Jawabannya tidak. Beliau lebih memilih untuk duduk bersama bermusyawarah. Apalagi kita. Wawasan kita itu sempit. Ilmu kita terbatas. Pengalaman kita sedikit. Cara pandang kita pun mungkin hanya dari beberapa sisi, dari beberapa arah, dari beberapa segi. Kita sangat memerlukan pandangan-pandangan dari orang lain agar kita melihat masalah itu lebih objektif. Kita membutuhkan masukan, pemikiran dari orang-orang yang memang pantas untuk diajak duduk berpikir. Nah, sehingga melihat masalah itu lebih lengkap, menilai dan memandang masalah itu lebih utuh, sehingga keputusan yang diambil pun insya Allah jauh lebih baik. Ini Nabi Muhammad SAW diajak para sahabat untuk bermusyawarah. Nah, ada yang menyarankan sebelum mereka tiba di kota Madinah kita sambut mereka. Ada yang menyarankan kita sambut mereka karena jumlahnya begitu besar, 10 ribu prajurit itu lebih banyak, melebihi jumlah penduduk kota Madinah digabung menjadi satu saat itu. Semua penduduk Madinah itu orang tuanya, anak-anak kecil dan bayinya, laki-laki dan perempuannya, kalau digabung menjadi satu saat itu masih jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan 10 ribu prajurit dari pasukan gabungan Al-Ahzab. Ya kalau dilihat dari sisi jumlah saja kan harus berpikir, sudah tidak sebanding. Dari sisi kesiapan pun seperti itu. 10 ribu itu pasukan siap berperang, pasukan siap bertempur dengan perlengkapan yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, sementara kota Madinah butuh persiapan ini, butuh persiapan itu. Nah, usulan itu didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW, masukan dari mereka pun demikian, itu didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya hasil musyawarah ketika itu sepakat untuk melaksanakan usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengambil kebijakan untuk melaksanakan usulan Salman Al-Farisi membuat khandak, parit besar. Kata Salman Al-Farisi ketika itu, ya Rasulullah, kunna bi ardi Faris idha husirna khandakna alaina. Ya Rasulullah, kami kalau di negeri Persia, Persia itu sekarang Iran dan sekitarnya, sekarang itu Persia adalah Iran dan sekitarnya, makanya banyak aktivitas-aktivitas ibadah yang dilakukan penduduk Iran, mereka kan rata-rata Syiah. Itu mirip-mirip dengan, ada beberapa kesamaannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Majusi, penyembah api, Zoroaster. Agama yang diyakini dan dianut oleh orang-orang Persia ketika itu. Nah, Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris idza kunna husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, kami kalau di negeri Persia, kalau misalkan dikepung oleh musuh dari luar, kami akan membuat parit lebar, dalam, yang mengelilingi daerah dan wilayah kami untuk menghalangi gerak laju pasukan musuh. Nah, sementara membuat parit seperti yang digambarkan oleh Salman Al-Farisi, strategi seperti ini belum dikenal oleh orang-orang Arab. Kemampuan membuat khandak, parit, itu belum dikenal strategi seperti ini oleh orang-orang Arab. Tetapi oleh Nabi SAW dipandang ini ide brilian, masukan yang sangat-sangat baik sekali. Lihat bagaimana Nabi SAW menerima usulan dari orang yang berasal dari luar Jazirah Arab, Salman Al-Farisi. Naam, radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara usulan-usulan sahabat yang lain dari orang-orang Quraisy, dari kalangan Ansar, Aus dan Khazraj, ketika itu tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan barokahnya luar biasa. Andai kita bayangkan saja sekarang, andai Salman Al-Farisi tidak hadir, andai ya Salman Al-Farisi tidak hadir, kemudian tidak ada usulan seperti itu, entah seperti apa jadinya kota Madinah saat diserang oleh pasukan Al-Ahzab. Itu pentingnya mekanisme musyawarah. Itu pentingnya mekanisme musyawarah. Bayangkan orang-orang yang bermusyawarah bersama Nabi Muhammad SAW ketika itu, selain Salman Al-Farisi, adalah orang-orang yang sudah dikenal sebagai ahli strategi perang. Orang-orang Arab, kabilah-kabilah besar ketika itu, orang-orang Quraisy, orang-orang Aus dan Khazraj, itu sudah kenyang pengalaman dalam hal berperang dan bertempur. Iya enggak? Sejarah mereka itu sudah akrab dengan yang namanya perang, pertempuran, peperangan, pertempuran. Bahkan beberapa keluarga besar di antara mereka dari kecil itu sudah dikenal dengan ahli strategi perang. Nah, seperti keluarga Al-Adawi, keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, keluarganya Khalid bin Walid. Anak-anak laki-laki dari mereka yang masih berusia kecil itu sudah diajarkan cara berperang, kemampuan individu menggunakan pedang, tombak, anak panah. Nah, menentukan formasi dan posisi pasukan, bagaimana menghadapi musuh ketika mereka ada di atas sementara kita di bawah. Nah, bagaimana menghadapi pasukan berkuda, serangan pasukan berkuda, itu sudah diajarkan di tengah-tengah mereka yang berkumpul dan bermusyawarah di hadapan Nabi dan di sekitar Nabi SAW. Adalah mereka yang sudah dikenal sebagai ahli dan memiliki kemampuan tinggi dalam teknik dan strategi bertempur. Nah, tapi kalau seandainya Salman Al-Farisi tidak ada, apa jadinya? Nah, itu pentingnya. Ternyata orang semacam Salman Al-Farisi tetap diajak oleh Nabi Muhammad SAW duduk dalam sebuah mekanisme musyawarah. Jangan pernah merasa kita itu tahu segala-galanya. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita wacarakan adalah wacana yang terbaik. Karena mungkin cara pandang kita masih belum utuh. Itu pentingnya bermusyawarah. Duduk. Nah, bersama si A, si B, si C, si D, si E. Sampaikan wacana itu. Bagaimana? Saya punya pemikiran demikian. Hadza ra'yi, ini pendapat saya pribadi. Saya punya wacana, misalkan kita akan mendirikan ada sebuah program seperti ini. Menurut antum bagaimana? Nah, itu kan nanti akan ada masukan. Nah, ada masukan. Misalkan ada sebuah wacana untuk membentuk sebuah lembaga rehabilitasi misalkan. Sekarang kan salah satu problem terbesar kita di kalangan salafiyin adalah anak-anak berusia remaja, ABG itu. Ini usianya masih 15 tahun, ini 16 tahun, ini 17 tahun, bikin masalah. Anaknya pengurus ketahuan pacaran misalkan dengan masyarakat, gadis setempat. Anaknya ustadz ternyata ketahuan ngerokok misalkan. Anaknya ikhwan begini dan begitu, ketahuan main di warnet sampai malam gitu. Keluar dari warnet wajahnya tegang, baru lihat apa tuh. Informasi seperti ini banyak. Anak-anaknya ikhwan masih berusia 17 tahun, 16 tahun sudah tidak kelihatan semangat belajarnya. Dulu waktu masih kecil 11 tahun, 9 tahun, 10 tahun rajinnya bukan main hafalan Quran. Tapi setelah masuk usia 15, 16 tahun ternyata sudah mulai kelihatan jenuh. Ini kan masalah. Anaknya ikhwan kalau sudah keluar pulang ke rumah liburan naik motor gak pakai helm, ngebut-ngebutan padahal belum mengetahui menggunakan motor dengan cara yang baik dan benar. Ngebut kecepatan 80, ada apa-apa langsung direm mendadak kan gitu. Padahal kan ada aturannya. Antum yang para pembalap pasti tahu kan gitu. Cara ngerem yang baik dan benar itu seperti apa? Ngerem, kurangi gasnya sampai 60, masukkan, turunkan gigi 3, turunkan lagi, kirakan gigi 2, set, bantu dengan rem cakram dan rem belakang. Ya salam. Itu kan ada ilmunya seperti itu. Lah anak-anak kita taunya cuma ngegas dan rem. Itu dok tekniknya. Wallahu a'lam. Tawakal kepada Allah, Ustaz. Ini kan masalah-masalah ABG ya. Masalah-masalah ABG. Nah, ketahuan masya Allah bangun malam di depan kursi dan mejanya, pegang buku sambil mendengarkan earphone kanan dan kiri. Wah, ternyata yang didengarkan Peter Pan. Wah, yang sudah berubah nama menjadi Noah. Tahu, saya tahu. Ya tahu ya, justru dari anak-anak itu saya tahu. Kan itu, tahu. Asik dengarkan ini kertas di depan buku. Nah, kakinya berusaha ditahan untuk tidak ikut goyang-goyang. Yang penting ada kesempatan menghafal lirik-lirik lagunya. Kan itu. Belum lagi nanti musik grup-grup musik yang lain band-band. Jadi masya Allah anak-anak kita itu luar biasa pinternya. Kan gitu. Bisa menggabungkan hafalan Al-Quran dan hafalan lagu. Ini bapaknya, abinya ngafal Quran aja susah. Ini anak-anak masya Allah ini. Kalau sehari-hari hafalan Qurannya lancir sekali. Tapi di sisi yang lain lagu juga gak mau kalah. Kan itu. Nanti kalau sudah ketemu temannya, terus apa lu Rom? Kan itu. Apa? Itu tuh lagu terbaru. Albumnya keren. Kan itu. Kok pas kena di hati ya lagunya. Ya. Misalkan gitu. Mencari cinta nih. Nah, itu kan anak-anak ABG kita. Harus diakui loh. Seperti itu sekarang ini. Kan gitu. Belum lagi nanti kalau pulang kampung kenalan sama gadis setempat, gadis kampungnya, kesempatan dapat fotonya pulang ke pondok nih, cewek gue nih. Cewek gue. Nanti kalau yang agak-agak alim sedikit, hadihi calon istri ani. Kalau tadi kan ini cewek gue kan gitu. Ini hadihi mar'ah salihah insyaallah. Li kan gitu. Punya saya. Yang lainnya kok gitu? Iya. Enggak gaul loh. Zaman segini enggak punya pacar. Santri-santri, salafi-salafi, pacar jangan ketinggalan. Itu loh anak-anak ABG kita loh, harus diakui seperti itu. Nah, ini kan butuh perhatian khusus kan ya? Butuh perhatian khusus. Nah, ini kan sebuah wacana muncul. Gimana nih kalau kita buat rehabilitasi anak-anak seperti itu, kita kumpulkan, diberi pendidikan khusus, perhatian khusus, cara penanganan yang berbeda, kurikulum dan mata pelajarannya pun harus beda, target-targetnya seperti apa, kegiatannya juga harus berbeda. Ini kan mulai muncul, oh iya masukannya begini, ada anak muda begini, anak muda ini, penanganannya harus berbeda. Wah itu anu membutuhkan biaya yang mahal sekali. Nah, harus dibuat misalkan kegiatan olahraganya harus banyak. Nah, diskusi-diskusinya pun harus sering dilakukan. Bukan cuma di dalam masjid menghafal Quran, bukan, tapi terus dibangun karakternya sebagai anak muda itu. Nah, lapangan futsal harus mewah, di atasnya lapangan karate misalkan, sarana bermain karate bela diri, ada samurainya, ada tombaknya, dibuatkan bengkel kayu, bengkel las, diajarkan ilmu komputer, mendesain-desain grafis dan sepertinya kan gitu. Diajar seperti itu agar energi mereka tersalurkan pada hal yang positif diarahkan. Muncul lagi masalah loh, kalau seperti itu nanti anak-anak yang baik juga pura-pura jahat nanti. Anak-anak yang baik kan pura-pura jahat. Wow, sana pondoknya enak sekali ya, pelajarannya sedikit, dikit-dikit naik gunung, dikit-dikit rafting di sungai, kan gitu. Dikit-dikit diajak kemana, diajak ke situ, ziarah. Wah, kegiatannya lengkap, kita yang ini enggak. Lo itu untuk orang-orang anak-anak yang nakal saja. Sudahlah nakal saja. Nah, itu kan mulai masalah butuh yang namanya musyawarah. Ini kalau kita berbicara tentang lembaga pendidikan menghadapi anak-anak yang bermasalah itu sekarang susah. Bagaimana Pak Panitia? Hah? Kalau tadi ditekan saya. Pokoknya istirahat dulu. Gimana Pak Abdurrahman? Kalau Ana sih siap insyaallah. Mau istirahat sekarang apa nanti? Oh, kan istirahat sekarang. Ngambang ya rasanya ya. Pas semangat-semangatnya ngambang ini. Ana juga kasihan ini wajah-wajah ngambang. Hah? Start dulu setengah, seperempat jam ya. Baik, ikuti apa kata panitia. Ya mungkin beliau melihatnya bukan dari yang paling semangat, tapi yang sudah mulai. Tapi sepertinya sih enggak ya. Enggak ada, karena lihat dari ujung sini enggak ada yang aneh. Wajahnya gini semua nih. Hah? Enggak salah? Ya sudahlah, seperempat jam aja ya, jangan setengah jam. Baik, yang jelas barakallahu fikum ikhwati fillah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah itu muncul sekecil apapun, beliau langsung duduk bermusyawarah. Walaupun posisi kita katakan benar, kita sudah menganggap ini yang terbaik, tetapi setelah duduk bermusyawarah, dilihat dan diuji dari banyak sisi, nanti baru terlihat kualitas dari wacana, kualitas dari gaya berpikir kita. Karena nanti akhirnya dikonfrontir, oh bukan begini, begini, begini. Ah, insya Allah keputusan itu yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah pun akan memberkahi setiap keputusan yang diambil. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat sebenarnya setengah jam, dari setengah 11 sampai jam 11. Tapi karena tadi agak terlambat, ya sudah, kita kasih diskon istirahatnya sampai jam 11. Duduk sebentar minum, nanti jam 11 lagi kita akan mulai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.